بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المطلي حفظه الله تعالى mengatakan فبينهم خلافات في مذهبهم الخارجي maka di antara mereka orang-orang khawarij terdapat perbedaan-perbedaan pendapat di dalam mazhab khawarij mereka. Fiha tafasilu, padanya terdapat perincian-perincian. Li'anna ba'dahum yujizu lil wahidi minhum idza kana fi daril kufri ala za'mihim an yatazawwaja min nisa'ihim wa an yunakihahum. Karena sesungguhnya sebagian mereka orang-orang khawarij membolehkan salah seorang di antara mereka apabila berada di negeri kekafiran, menurut sangkaan mereka, untuk menikahi wanita-wanita mereka dan menikahkan mereka. Wa idza kana fi daril islami la yajuzu lahu an yankiha min daril kufri, dan apabila berada di negeri Islam tidak boleh baginya untuk menikahi wanita yang berasal dari negeri kekafiran. Asyahidu, intinya adalah annahum yarawna diyaral muslimina diyara kufrin, bahwasanya mereka orang-orang khawarij meyakini bahwa negeri-negeri kaum muslimin merupakan negeri-negeri kekafiran. Wadaruhum hiya darul islami, sementara negeri mereka adalah negeri Islam. Wa hadza min dalalihim, dan ini termasuk di antara kesesatan mereka. Na'udzu billahi min syarrihim alladzi nalal muslimina minhul kathira wa'anu minhul kathiru. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka yang menimpa banyak dari kalangan kaum muslimin, dan banyak dari kalangan kaum muslimin menderita karenanya. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. Dan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, padanya terdapat orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dalam hukum-hukum mereka, warisan-warisan mereka, sembelihan-sembelihan mereka, dan disolatkannya jenazah mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan salat sebagaimana salat kami dan menghadap kiblat kami, memakan sembelihan kami, maka itulah seorang muslim yang mendapatkan jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka janganlah kalian melanggar janji Allah Azza wa Jalla dalam jaminannya tersebut. Fa'umumul muslimina nahkumu lahum bil islami wa nusalli ma'ahum wa na'kulu dhabaihahum ila akhiri hadhil ahkam allati yu'taha almuslimuna. Maka keumuman kaum muslimin, kita hukumi mereka dengan Islam, kita salat bersama mereka, kita makan sembelihan mereka, dan yang lainnya dari hukum-hukum ini yang diberikan kepada kaum muslimin. Fa ahkamuhum fi darihim hadhihi ahkamul muslimina yusalla ma'ahum wa yuqatalu ma'ahum in jahadu wa tukkalu dhabaihuhum. Maka hukum-hukum mereka kaum muslimin di negeri mereka ini adalah hukum-hukum kaum muslimin. Dilakukan salat bersama mereka, dilakukan peperangan bersama mereka apabila mereka berjihad, dimakan sesembelihan mereka. Wala tahkum alaihim bi ahkamil kufri kama yaf'alul khawariju wa kama yaf'alu nuzara'uhum. Dan janganlah engkau hukumi mereka dengan hukum-hukum kekafiran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang semisal dengan mereka, orang-orang khawarij. Bal nahkumu alaihim annahum muslimuna. Bahkan kita hukumi mereka dengan bahwasanya mereka adalah kaum muslimin. Wa nata'amalu ma'ahum mu'amalatal muslimina. Dan kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana muamalah dengan kaum muslimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala nashhadu li ahadin bihaqiqatil imani hatta ya'tiya bijami'i syara'i'il islami. Dan kita tidak mempersaksikan bagi siapapun dengan hakikat keimanan sampai dia mendatangkan seluruh syariat-syariat Islam. Fa in qassara fi syai'in min dhalika kana naqisal imani hatta yatuba. Maka apabila seseorang kurang dalam sesuatu dari syariat-syariat Islam tersebut, maka ia kurang keimanannya sampai ia bertaubat. Wa'lam anna imanahu ilallahi ta'ala tamul imani au naqisul imani. Dan ketahuilah bahwasanya keimanannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, baik ia sempurna keimanannya ataupun kurang keimanannya, illa ma azhara laka min tadyi'i syara'i'il islami, kecuali yang ia nampakkan kepadamu berupa penyanyian syariat-syariat Islam. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni hunaka mu'minun kamilul imani yu'tal imanal mutlaqa, yaitu di sana ada orang yang beriman yang sempurna keimanannya, diberikan kepadanya keimanan yang bersifat mutlak. Fayuqalu mu'minun, maka dikatakan bahwa ia adalah seorang mukmin. Hada la taquluhu fi insanin innahu mukminun illa idaktamala syara'i'al islami wa qama biha 'alal wajhil matlubi. Ucapan ini tidaklah engkau ucapkan pada seseorang, yaitu bahwasanya ia beriman, kecuali apabila ia telah menyempurnakan syariat-syariat Islam dan menunaikannya dalam bentuk yang dituntut. Hada yurja lahu an yakuna mu'minan kamilal imani. Orang seperti ini diharapkan baginya bahwa ia adalah orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Fa in kana 'asiyan wa azhara min al-ma'asi wa min al-fiski ma yukhillu bihadha al-imani fala yastahiqqu hadha al-isma isma al-imani al-mutlaqi. Kemudian apabila seseorang adalah seorang pelaku kemaksiatan dan ia menampakkan sebagian kemaksiatan dan sebagian kefasikan, yaitu dosa besar, yang merusak keimanan ini, maka dia tidak berhak menyandang nama ini, yaitu nama keimanan yang bersifat mutlak. Naqulu hadza mu'minun bi imanihi 'asim bi kabiratihi. Kita mengatakan orang ini beriman dengan keimanannya, bermaksiat dengan dosa besarnya. Au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Atau orang ini beriman dengan keimanannya, fasik dengan sebab dosa besarnya. La tu'tihil imanal mutlaqa. Engkau tidak memberikan kepadanya nama keimanan secara mutlak. Yaitu, kita tidak menyebut orang tersebut bahwa dia seorang mukmin tanpa ada catatan yang lain. Al-imanul mutlaku la yutlaku illa ala kamilil imani. Keimanan yang bersifat mutlak, yaitu sebutan mukmin saja, tidak disandangkan kecuali pada orang yang sempurna keimanannya. Fasahabatu naqulu fihim mu'minuna. Maka para sahabah, kita katakan pada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Li'annahu mustakmalul imana. Karena sesungguhnya mereka telah menyempurnakan keimanan. Wa kadzalikal a'immatul mashhudu lahum bil khairi. Kasa'id ibn al-Musayyib wa Mujahidin wa Malikin wal Auza'i wasyafi'i wa Ahmad wa haula'i min atba'it tabi'in wa man syakalahum. Demikian pula para a'immah yang dipersaksikan bagi mereka dengan kebaikan, seperti Sa'id ibn Musayyib, Mujahid, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan mereka ini dari kalangan tabi'it tabi'in dan yang semisal dengan mereka. La syakka annana nashhadu lahum bihaqiqatil imani. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya kita persaksikan bagi mereka dengan hakikat keimanan. Li'annahu mushtahar anhum minal birri wal khairi wat ta'ati wal jihadi wal ilmi wal fadli ma nastati'u insya'allahu an nashhada lahum bi annahum mu'minuna kamilul imani. Karena sesungguhnya mereka, para a'immah tersebut, masyhur dari mereka ketaatan, kebaikan, ketaatan, jihad, ilmu dan keutamaan yang kita mampu insya Allah untuk mempersaksikan bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Naqulu Sa'id ibn al-Musayyib mu'minun, malikun mu'minun. Kita katakan Sa'id ibn al-Musayyib adalah seorang mukmin, Malik adalah seorang mukmin. Lakinna syakhsan fi dhalikal asri aw fi ghairihi ishtahara bil fisqi, fahal naqulu fihi mu'minun? Inda ahli sunnati la yuqalu fihi mu'minun bil itlaqi. Akan tetapi seseorang di zaman tersebut atau di zaman yang lainnya, ia masyhur dengan kefasikan, yaitu dosa besar. Apakah bisa kita katakan padanya bahwa dia seorang mukmin? Menurut ahlus sunnah, tidak dikatakan padanya bahwa dia seorang mukmin secara mutlak. Bal naqulu mu'minun 'asim. Akan tetapi kita katakan padanya bahwa dia adalah seorang mukmin pelaku kemaksiatan. Wa 'indal khawariji huwa kafirun, kafirun bi ma'siyatihi, li'anna murtakibal kabirati 'indahum kafirun. Sedangkan menurut orang-orang Khawarij, orang tersebut yaitu yang masyhur dengan kefasikan, dia kafir. Kafir dengan sebab kemaksiatannya. Karena pelaku dosa besar menurut orang-orang Khawarij kafir. Wa 'indal mu'tazilati fi manzilatin bainal manzilataini. Adapun menurut orang-orang Mu'tazilah, orang tersebut, pelaku dosa besar tersebut, berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu tidak beriman tapi juga tidak kafir. Fahuwa bima'siyatihi yakhruju 'an da'iratil imani. Maka pelaku dosa besar tersebut dengan kemaksiatannya ia keluar dari lingkaran keimanan. Menurut orang-orang Mu'tazilah, lakinnahu fi nafsil waqti la yadkhulu fi da'iratil kufri. Akan tetapi ia pada saat yang sama tidak masuk ke dalam lingkaran kekafiran. Hadha hukmuhu fid dunya indahum. Ini adalah hukumnya di dunia menurut mereka orang-orang Mu'tazilah. Wa amma fil akhirati fahum wal khawariju yahkumuna alaihi bihadihi al-kabirati in mata musirran alaiha bil khuludi finnari. Adapun di akhirat, maka mereka orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan sebab dosa besar ini apabila ia meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar tersebut mereka menghukuminya dengan kekal di dalam neraka. Wa ala kulli halin fa inna ahla sunnati wal jama'ati ala anna al muslimina yanqasimuna ila mu'minina kamilil imani wa hum man istakmalu syara'i'al imani wa minhum man la yastahiqqu hadzal wasfa al imanal mutlaqa li annahum indahum ma'asin. Dan bagaimanapun juga, sungguh ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya kaum muslimin terbagi menjadi, yang pertama, orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan syariat-syariat Islam. Yang kedua, dan di antara mereka ada yang tidak berhak menyandang sifat ini, yaitu keimanan yang bersifat mutlak, karena mereka, pada mereka terdapat kemaksiatan-kemaksiatan. Fahadha la yu'qal imanul imanal kamila. Maka orang ini yang padanya terdapat kemaksiatan-kemaksiatan, tidak diberikan kepadanya keimanan yang sempurna. Wala yuslabu mutlaqul imani. Dan tidak ditiadakan darinya mutlaqul iman, yaitu keimanan yang kurang. Fayuqalu mu'minun asin au mu'minun fasikun. Maka dikatakan pada orang ini yang padanya terdapat kemaksiatan-kemaksiatan, dia adalah seorang mukmin pelaku kemaksiatan, atau dia adalah seorang mukmin yang fasik. Mukminun biimanihi fasikun bikabiratihi asin bidambihi. Ia beriman dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya, berlaku pelaku kemaksiatan dengan sebab dosanya. Kesimpulannya, orang-orang yang beriman, kesimpulannya, orang-orang muslim, kaum muslimin, terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, yang sempurna keimanannya, yaitu yang menyempurnakan syariat-syariat Islam. Maka mereka bisa disebut dengan sebutan mukmin saja tanpa ada catatan yang lain. Yang kedua, orang-orang yang kurang keimanannya disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Orang ini tidak bisa disebut dengan mukmin saja, akan tetapi ia disebut dengan mukmin pelaku kemaksiatan atau mukmin fasik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda wa tafaddalu wa barakallahu fikum.